nuansa kelingan, sinyal cinta yang kau tunjukkan. Ati iki wes terlanjur sayang, kau buat ku melayang-layang. Tapi bingung malah timbul pertanyaan, kok kue turu ngomong sayang. Sinyal cintamu malu-malu kau tampakkan, tapi cukup buat tutup melayang-layang. Kata cintamu yang selalu ku nantikan, masih saja tak kunjung datang. Cintamu yang selalu ku nantikan, masih saja tak kunjung datang. Tresnaku neng awakmu, rapat kau melayu-melayu. Tak perlu engkau ragu cintaku kepadamu. Tak usah engkau malu untuk sampaikan cinta. Cintamu yang selalu